ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات والإخوة والأخوات أعزني وأعزكم الله. Kajian kita untuk malam ini melanjutkan kitab Al-Mukhtasar Al-Khasis fi Bayan Usuli Manhaj Salaf fi Ashabil Hadis yang ditulis oleh Syekh Hisam Alillah Farz Hafidhahul Ta'ala. Pembahasan kita insyaAllah halaman madan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات والإخوة والأخوات أعزني وأعزكم الله. Kajian kita untuk malam ini melanjutkan kitab Al-Mukhtasar Al-Khasis fi Bayan Usuli Manhaj Salaf fi Ashabil Hadis yang ditulis oleh Syekh Hisam Alillah Farz Hafidhahul Ta'ala. Pembahasan kita insyaAllah halaman 167 berkenaan dengan usul dakwati salafiyah. Usul itu artinya landasan-landasan dasar. Ad-da'wah adalah seruan. As-salafiyah, as-salaf adalah ulama-ulama yang terdahulu, para sahabat radhiyallahu anhum dan orang mengikuti jejak mereka. Jadi kita membahas sekarang apa itu landasan bagi para pendakwah dakwah as-salafiyah. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengembalikan segala urusan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum dan orang yang mengikuti jejak mereka. Dan kita mengapa harus kembali kepada usul dakwah salaf? Karena inilah orang yang diridhai oleh Allah. Dan juga para ulama sunnah sepakat yang dahulu maupun sekarang, wajibnya kita mengembalikan semua perkara, bahkan dalam dakwah harus kembali kepada dakwah as-salafus salih. Ad-da'wah ya ikhwan termasuk amal yang sangat bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk umat. Untuk dirinya karena setiap orang mau berdakwah lazimnya dia harus menuntut ilmu dulu yang itu bermanfaat bagi si dia, menjadikan sebab dia berilmu sebelum dia tidak berilmu. Demikian juga menjadi sebab orang itu mendapatkan petunjuk, bahkan juga mengingatkan orang yang lupa. Demikian juga untuk membantah subhat-subhat. Seandainya tidak ada dakwah salaf, umat ini tidak bisa berakidah dengan akidah yang baik. Dan tidak pula mereka akan bisa beribadah dengan ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya dakwah yang menyampaikan akidah kepada umat, cara beribadah yang sunnah kepada umat, akhlak yang lainnya hanya ad-da'wah salafiyah. Adapun dakwah yang lainnya, mereka sibuk dengan politik, mereka sibuk dengan perkara-perkara yang sifatnya yaitu kurang jelas dalam perkaranya. Al-mabahasul awal, pembahasan yang pertama, ar-ruju'u ilal kitabil karim. Dakwah as-salaf ini merujuk banyak kembali kepada kitab Allah Ta'ala yang sangat mulia. Karena kita wajib beriman kepada kitab Allah. Dan kalau karena Allah Ta'ala berfirman, fadzakir bil Qur'an, ingatkan mereka dengan Al-Qur'an. Wasunnatin nabawiyah as-sahihah, merujuk kepada sunnah nabawi yang sahih. Dikatakan sunnah nabawi yang sahih karena sunnah yang sampai kepada kita ada dua macam. Ada kalanya hadis itu sahih, ya, baik matannya maupun juga rawinya, dan ada kalanya dhaif. Karena hadis yang sampai kepada kita bukan mutawatir semuanya, berbeda dengan Al-Qur'an. Kemudian juga wa fahmuhuma wa fahmihima, dan juga memahami Al-Qur'an dan Sunnah ini ala nahjil ladzi kana alaihi salafus salih radhiyallahu alaihim. Yang mana harus kembali kepada prinsip-prinsip ulama as-salafus salih yang Allah Ta'ala meridai mereka. Di mana Allah Ta'ala berfirman was-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum radhwan. Pendahulu-pendahulu yang pertama dari kalangan para sahabat muhajirin dan ansar dan pengikut-pengikut mereka yang baik sampai hari kiamat nanti. Walladzina taba'uuhum na'am biihsanin, bukan hanya sekedar walladzina taba'uuhum, tapi mengikuti dengan baik radhiyallahu anhum marduan, maka Allah meridainya karena mereka ridha kepada Allah. Dan ini pemberitahuan yang mempunyai makna perintah, ikutilah para sahabat muhajirin dan ansar di dalam berdakwah, di dalam pula berakidah maupun juga beramal ibadah. Dijelaskan oleh Syekh di sini, inna ruju'a ilal kitabil karim, sesungguhnya merujuk, mengembalikan semua perkara kepada kitab Allah, wa sunnatin nabawiyyati sahihah, dan kembali kepada sunnah hadis beliau yang sahihah, wal ijma'i ala ma kana alihi sahabatu, dan yang sudah menjadi kesepakatan oleh para sahabat, fil aqidati, baik di dalam akidah, wasyari'ah, dan di dalam masalah ibadah, wasuluk, dan juga dalam masalah akhlak, huwa sabilul mu'minin, inilah adalah jalannya orang mukmin. Jadi kita berdakwah butuh ilmu, karena kalau dakwah bukan pakai ilmu, lalu apa yang didakwakan? Maka ilmu yang kita dakwakan adalah ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu ini mencakup semua apa menjadi kebutuhan manusia. Dan karena dua ilmu ini adalah wahyu Allah yang Allah Ta'ala menjaganya dari kesalahan. Wa qad qamat ala dzalikal adillatul katsirah, dan telah tegak berpegang kita kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam berdakwah ini banyak sekali. Di antaranya awalan min Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 137. Fa in amanu bimisli ma amantum faqatih tatau. Maka jika mereka itu beriman, maknanya generasi yang belakangan ini, jika mereka itu beriman, dari mana mereka beriman generasi yang belakangan dengan ayat berikutnya, bimisli ma amantum, seperti yang kamu imani hai para sahabat, wahai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang beriman pertama kali setelah beliau adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Maka Allah Ta'ala menghukumi siapa saja orang sekarang ini atau besok, maka dia beriman seperti berimanmu hai para sahabat, faqatih tadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan ini yang bicara adalah Allah. Nah, kita mendengarnya dan kita menyampaikan, orang yang menyampaikan dari firman Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memutuskan, fa in amanu bi misli ma amantum faqatih tatau. Maka jika kamu beriman semisal iman kamu, jika mereka beriman semisal iman kamu ya para sahabat, faqatih tatau, sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Beriman di sini mencakup apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. dan juga mencakup apa yang ditetapkan di dalam hadis yang sahih. Mencakup pula masalah akidah, masalah ibadah, dan juga masalah akhlak. Lebih daripada itu adalah masalah dakwah, karena dakwah lebih banyak manfaatnya daripada ibadah yang sifatnya makhdhah. Lalu Allah menjelaskan, wa in tawallahu, dan jika mereka berpaling, maknanya berpaling tidak mau mengikuti amantum, tidak mau mengikuti jejakmu wahai para sahabat, fa innama hum fi shiqaq, sungguh mereka di dalam permusuhan dan sungguh mereka akan pecah belah. Dan betul, tidak kita jumpai dakwah yang membawa kenikmatan jiwa, persatuan, yaitu di dalam hati maupun juga di dalam masyarakat, melainkan dakwah as-salafiyah. Adapun orang mengatakan fulan kenapa as-salaf berpecah belah, itu bukan as-salaf misalnya, tapi oknumnya, manusia-manusianya. Karena dakwah salaf adalah dakwah yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat, dan mereka tidak berselisih. Ada pun orang sekarang menyampaikan dakwah berselisih satu sama lain, maka itu bukan karena manhajnya, tapi karena oknumnya, manusia-manusia yang menganggap dirinya as-salaf tetapi menentang dari prinsip-prinsip atau manhaj salaf itu sendiri. Dalil yang nomor dua, wajibnya kita berdakwah mengembalikan umat kepada Al-Quran, mengembalikan umat kepada hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan umat kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat nomor 115. Wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang durhaka atau memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, memusuhi maknanya menyimpang. Siapa menyimpang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyimpang prinsip-prinsipnya, imannya, amalnya, manhajnya, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepada dia berupa petunjuk Al-Quran dan juga sunnah. Yang pertama, siapa yang durhaka atau menyimpang prinsipnya atau dakwahnya beliau, yang dakwahnya beliau bersumber dari Al-Quran. Yang nomor dua, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mereka dan dia mengikuti selain jalannya orang mukmin. Di sini kita tidak cukup berpegang kepada Quran dan hadis, tetapi Allah menjelaskan wa yattabi' ghaira sabil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang mukmin. Para mukmin yang pertama kali adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Siapa yang menolak utusan Allah Ta'ala, menolak dakwahnya beliau, atau menerima dakwahnya beliau lalu menolak dakwahnya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, maka akan kami palingkan dia itu di mana dia berpaling, akan kami biarkan mereka itu untuk tersesat di mana dia yang ia inginkan. Karena petunjuk datangnya dari Allah. Ketika orang meninggalkan petunjuk, berarti dia melangkah kepada kesesatan. Wa nuslihi jahannam, ini untuk di akhiratnya. Dan kami akan masukkan ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan paling jeleknya tempat kembali. Jadi ayat ini ada dua pembahasan. Barang siapa yang menolak sunnahnya beliau, yang nomor dua menolak sunnahnya para sahabat, karena wayat tabi' ghaira sabil mu'minin. Dan umumnya orang menolak sunnahnya para sahabat adalah menolak sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dibawa oleh para sahabat adalah sunnahnya beliau. Oleh karena itu usul sunnah yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang pertama, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'. Landasan sunnah yang pertama, ahli sunnah adalah berpegang teguh at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan prinsipnya para sahabat. Karena para sahabat Allah meridainya. Karena mereka ridha dengan ketentuan Allah Ta'ala dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tidak menjelaskan at-tamassuk bil Quran was sunnah, tetapi at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah, ya, berpegang teguh dengan prinsipnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang berpegang prinsip pada para sahabat, jelas para sahabat berpegang pula kepada Al-Quran dan sunnah. Tapi belum tentu orang yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah lalu ditafsiri dengan tafsir sahabat, tetapi mereka menafsiri dengan hawa nafsu. Karena itu Allah Ta'ala menjelaskan walladzina taba'uhum bi ihsanin, dijelaskan oleh mu'alif di sini, wa wajhu tilala minal ayataini dahirun, dan pengambilan dalil dari dua ayat ini nampak sekali. Haitsu 'allaqa subhanahu al-hidayata wan najata 'ala luzumi sabilis sahabah. Ya, mana Allah Ta'ala menghubungkan orang itu mendapatkan petunjuk ketika mereka iltizam berpegang teguh kepada sunnahnya para sahabat, yaitu ma mis bi mislima amantum bi, bi mislima amantum bi. Yang nomor dua, wa yattabi ghaira sabil mu'minin alladzina hum awwalul mu'minin. Yang mana para sahabat ini pertama kali orang beriman dan pertama kali yang berdakwah, pertama kali yang beramal soleh, pertama kali yang ingkarul mungkar. Sebelum kita sholat, mereka telah sholat dulu. Sebelum kita berdakwah, mereka berdakwah dulu. Dan dakwah ini tauqifi ibadah, maka tidak mengalami perkembangan, tidak menerima ijtihad, tidak pula menerima penambahan atau pengurangan. Oleh karena dakwah salaf adalah dakwah yang dahulu, lain dakwah pergerakan atau orang-orang ahli bid'ah yang selalu menambah-nambahi sehingga yang lama ditinggalkan. Inilah keutamaan dakwah salaf. Dan seandainya dakwah ini, ikhwan, semua kaum muslim barat dai memulai dakwah ini dengan tauhid, maka akan menyebar din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid selama 23 tahun. Alhamdulillah kota Mekah Allah Ta'ala serahkan kepada beliau. Demikian juga Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, dimenangkan oleh Allah Ta'ala, diselamatkan dari musibah yang Allah musibahkan kepada orang musyrik karena dakwah tauhid. Nabi Musa alaihi salam dimenangkan oleh Allah Ta'ala karena dakwah tauhid. Secara akal Nabi Musa alaihi salam kalah karena Fir'aun dan bala tentara jumlahnya banyak dan memiliki wilayah dikuasai oleh Fir'aun. Orang-orang yang kuat dikuasai oleh Fir'aun, namun kekuatan mereka tidak bisa mengalahkan kekuatan Allah. Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam agar mendakwai Fir'aun supaya bertauhid. Fakul halaka ila anta zakkah. Ini yang dilupakan oleh sekian banyak para dai. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi Musa, beritahu Fir'aun itu, fakul halaka ila anta zakka, maukah kamu hai Fir'aun membersihkan jiwamu? Jangan, tidaklah mengatakan saya ini Tuhan, tetapi Allah adalah ilah kita dan ilah semua untuk makhluk ini. Ini keberanian Nabi Musa alaihissalam yang ditemani oleh yaitu Nabi Harun. Fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Tapi sekarang kita jumpai berapa banyak orang bulat di dalam dakwanya, membuat orang ngambang, menyampaikan dakwah tauhid. Mari kita beribadah kepada Allah, jarang kita jumpai. Oleh sekian banyak orang bergaul dengan mereka secara umum. Inilah bahayanya orang kalau bercampur dengan orang yang ghairul muslimin. Orang kafir itu tidaklah malu mengajak orang Islam kepada kekufuran. Orang ahli bid'ah pula tidak malu mengajak kepada kaum muslimin orang awam dengan kebid'ahan. Tapi sangat disayangkan para da'i yang dia faham dengan tauhid tidak mengajak umat kepada tauhid. Padahal ini puncak kemenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, yaitu mulanya dakwah, maka al-mad'unya semua para da'inya orang Yahudi Nasrani, penyembah Uzair, penyembah Nabi Isa alaihi salam, dan juga mendakwai orang Majusi, penyembah matahari, mendakwai orang musyrik, kafir Quraisy, yang mana menyembah orang telah meninggal dunia, semua didakwai oleh beliau dengan tauhid. Ini dakwah pertama. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Alhamdulillah. Ya, dengan perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, perkembangan kaum muslimin cepat sekali, kan diawali dengan dakwah tauhid. Sanian minas sunnah. Dalil dari sunnah yang wajibnya kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat ketika kita berdakwah. Dan dakwah ini bukan hanya kepada orang umum. Mendakwai anak-anak kita, mendakwai siswa atau siswi atau talib-talibat, sama. Maka bagaimana, yaitu kurikulum di dalam sekolah ini betul-betul dipacu dengan Al-Quran dan hadis, dan juga dengan kitabnya, yaitu para ulama sunnah. Dan disingkirkan buku-buku yang sifatnya merusak akidahnya anak. Ya, walaupun mereka berusaha apapun. Ini prinsip. Karena dakwah bukan untuk orang awam, terutama untuk anak yang masih bersih jiwanya. Bagaimana dalam pelajaran yang lainnya, ya, kita tidak mencampurkan kesyirikan, kebid'ahan kepada anak. Dan juga tidak membujui anak. Tetapi betul-betul difahamkan din. Sebagaimana ulama salaf rahimahullah ta'ala. Maka dalilnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktu fikum ma in iqtasamtum bihi falan tadhillu abada kitab Allah wa sunnata nabihi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak juz 1 halaman 93. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni sesungguhnya saya qad taraktu fikum, telah meninggalkan kepadamu wahai umatku, ma iqtasamtum bihi, yang mana apabila kamu berpegang teguh dengan peninggalanku ini, falan tadhillu abada, maka kamu tidak akan tersesat selamanya. Ini wasiat beliau. Apa dua peninggalan beliau yang beliau tinggalkan kepada kita ini? Apakah itu falsafat atau ilmu kebatinan atau yang lainnya? Bukan. Yaitu kitab Allah, kitab Allah, wa sunnata nabihi, dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang telah dikembangkan oleh para ulama dahulu, para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga para tabi'in, para ulama hadis yang kita saksikan di dalam kitab-kitabnya. Dan ini adalah keikhlasan mereka. Dan karena akidah mereka yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah sahihah. Ini wasiat bahwasanya kita mendakwai umat, siapapun kita dakwai, dari mulai anak sampai orang tua, bacakan ayat Al-Quran. Bacakan hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman para ulama yang faham Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang nomor dua, wajibnya kita berdakwah ini mengembalikan semua urusan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para ulama sebelumnya. Wa khatta Sallallahu Alaihi Wasallam khattan mustaqiman. Dia menggaris garis yang lurus satu, sebagaimana kita sering baca dalam solat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan satu yang lurus, jalanmu yang lurus. Wa khatta an yaminihi wa shimalihi khututan katsiratan, dan beliau menggaris kanan kiri dengan garis yang banyak, bagaikan rangkanya ikan. Ada yang lurus, kemudian ada kanan kiri yang banyak sekali. Summa tala qaulahu ta'ala, kemudian beliau membacakan ayat Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman, wa anna hadha sirati mustaqiman, dan sungguhnya ini adalah Islam. Islam itu adalah kembali pada Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah, dan tidak ada khilaf dari kalangan para ulama tafsir membahas masalah isyarat ini. Sirati, jalanku mustaqiman, yang lurus. Maka Allah menjelaskan sirat yang lurus hanya satu. Lalu Allah merintah fattabi'uhu, maka ikutilah, maknanya pelajari, ilmui, baca, mengertilah kamu dengan dua perkara ini. Lalu amalkan, lalu dakwakan, lalu seru orang dengan dua, dengan jalan yang lurus ini. Maka Allah Ta'ala tidak cukup menunjukkan satu jalan, yang itu adalah jalan yang lurus. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan jalan yang bengkok, maknanya supaya kita menjauhi. Karena di dunia ini banyak jalan yang bengkok, jalan yang lurus hanya satu. Jadi kalau orang ahli sunnah jumlahnya sedikit itu wajar, karena yaitu orang Islam yang nyeleweng atau menyimpang dari sunnah yang satu jumlahnya banyak. Dijelaskan oleh beliau bahwa umat ini berpecah menjadi salah sin wa sab'ina firqah, 73 kulluhum finnar, yang semuanya masuk ke neraka dulu, illa wahida, yaitu satu, yaitu al-jama'ah atau ma'ana alihil yauma wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti sunnahku zamanku ini, yaitu mana zaman beliau masih hidup, wa ashabi, dan juga sunnah para sahabatku tatkala aku telah meninggal dunia. Nah, tatkala Allah Ta'ala menyuruh kita untuk kembali jalan yang satu, Allah mengingatkan jalan yang banyak yang keliru. Wala tattabi'us subula. Ya, ini harus dua disebut. Kalau satu, saya mengikuti sunnah, belum tentu dia murni dengan sunnah. Tapi kalau saya mengikuti sunnah, saya menjauhi bid'ah, baru betul. Saya beribadah kepada Allah belum cukup. Saya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. La ilaha illallah, baru sempurna syahadat. Kalau Allah, Allah tidak sempurna. Karena iblis juga yaitu menyebut Allah. Orang munafik juga menyebut Allah. Tapi kalau sudah disebut la ilaha illallah, menolak semua makhluk yang disembah dan mengkhususkan hanya kepada Allah Ta'ala untuk diibadahi. Maka di sini dalam berdakwah, di dalam kita prinsip ada dua. Berpegang yang Allah perintahkan kepada kita dan kita menjauhi yang dilarang oleh Allah. Wala tattabi'us subula, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan. Supul itu jamak, menunjukkan banyak sekali, lebih daripada dua, sampai ribuan. Sedangkan mustaqimah sirati mustaqiman hanya satu. Kalau kita tahu yang satu ini, tahu yang selain satu, walaupun jumlahnya 1000, tahu. Karena selain daripada yang satu menyimpang, baik menyimpangnya banyak atau menyimpangnya sedikit. Lalu kenapa kita ini dilarang mencampur? Ya dakwah salaf juga dakwah haroki atau dakwah pergerakan. Kenapa tidak boleh? Karena Allah menjelaskan fatafarraqu bikum an sabili. Maka kamu akan berpisah dari jalan Allah yang benar. Ini sebabnya. Jadi kalau kita berpegang manhaj salaf yang 75%, 25 dari haroki kala yang 75. Karena hawa nafsu senang kepada yang jahat. Wala tattabil hawa fayudhilluka an sabilillah. Kamu jangan mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Inilah pentingnya kita tidak mencampur dakwah as-salaf ini dengan dakwah yang model baru. Karena Allah Ta'ala memuji hanya ulama salaf as-salih. Lalu Allah menjelaskan dzalikum wassakum bih. Yang demikian itu kamu diwasiati oleh Allah. Ini wasiatnya Allah. Berpegang dakwah as-salaf bukan wasiatnya manusia. Wasiat Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya, ini yang perlu kita pegang. Dan kalau kita faham dengan ayat ini, berpegang teguh walaupun banyak orang yang menyimpang, kita tetap akan istiqamah. Tapi kalau kita berdakwah ini katanya orang pagi hari lah dengan sore hari. Karena manusia itu dipengaruhi pikirannya dengan sesuatu yang dilihat dan dengan keterpaksaan pula. Tapi kalau kita kembali kepada dalil, dalil tidak berubah. Dijelaskan oleh mu'alifnya, wa bayyana anna al-khattal mustaqima huwa siratullahil mawsilu ilaihi. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya garis yang lurus inilah jalan Allah yang menuju kepada Allah. Kalau kita lurus sampai pada tujuan, separuh belok tidak sampai tujuan, kurang 5 menit belok tidak sampai tujuan, harus lurus mulai awal sampai akhir. Wa anna hadhil khututa allati an yamini wa shimali turukun munkharifah. Dan sungguhnya garis-garis yang banyak sekali yang itu ada kanannya, ada kirinya, itu adalah semua jalan itu menyimpang. Jadi yang benar itu hanya satu. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus salih. Ala kulli tariqin minha, maka setiap jalan dari sekian banyak itu syaitanun, syaitan yad'u ilaihi, yang mana mengajak manusia untuk mampir kemari sebentar. Sebentar maka tidak bisa mereka keluar lagi. Bagikan wuwu untuk menangkap ikan. Nah, wuwu itu diletakkan di tempat, di situ ada yaitu selokan. Nah, nanti kalau ikan itu masuk, susah dia keluar. Ini perlu kita menjaga. Para ulama sunnah pada zaman dahulu betul-betul menjaga tentang masalah sirat ini. Walaupun banyak godaan dan sekarang fitnah juga ikhwah lebih banyak pada zaman sekarang kita jumpai daripada zaman dahulu. Dan fitnah yang besar yang menimpa kepada umat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya fitnah umatku ini harta. Hanya hati-hati menerima harta. Jangan sampai di balik pemberian itu ada maksud untuk menyimpangkan jalan dari yang hak. Harta bisa kita peroleh, bisa pinjam. Kita kekurangan harta tidak berdosa. Tapi kalau kurang akidah bahaya. Dan akidah tidak bisa dijual. Nah, kita itu adalah tauhid. Nah, kita adalah iman kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, hari akhir, dan juga mengimani takdir yang baik maupun yang jelek. Ini harus kita tahan. Dan umur kita tidak lama. Dakwah kita lain dengan Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun. Putaran umat ini antara 60-70 itu standar. Walaupun ada hidup lebih daripada 70, 1-2. Jadi kita tidak lama diuji oleh Allah. Istiqamah di atas yang hak. Kenikmatan hidup di dunia. Karena Allah Ta'ala menjadikan tenangnya jiwa dengan kembali kepada as-sunnah. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah akan menjadi tenangnya jiwa. Lihatlah dengan inilah. Fala amru azimun. Maka perkaranya sangat besar sekali. Fatabayyunu sabilil mu'minina wajibun. Menjelaskan jalannya orang mukmin adalah wajib. Ya, kita kembalikan kepada sunnah. Wa ma'rifatu tariqil mujrimina matlub. Mengetahui jalan orang-orang yang menyimpang, orang berdosa wajib. Karena kalau kita tidak tahu yang salah, kita akan jatuh kepada kesalahan. Oleh karena itu, sahabat Hudzaifah ibn Yaman menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ditanyakan oleh para sahabat yang lain. Beliau menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang sifatnya yang jelek. Makhafata ayyutrikani. Wa as'alukum 'anish syarri. Aku menanya kepada wahai Nabi tentang kejelekan. Khawatir yaitu beliau tidak tahu, khawatir Hudzaifah tidak tahu lalu jatuh kepadanya. Namun kalau kita mengetahui sunnah, insyaallah mengetahui bid'ah mudah. Kalau kita memahami yaitu tauhid, insyaallah memahami syirik mudah. Cuma syirik itu bermacam-macam. Hatta la yaqal muslimu fi dhalal wa huwa la yatri, sehingga tidaklah orang muslim ini terjerumus di dalam kesesatan karena tidak tahu. Wa hatta la taqtalita alaihi as-subulu wa tastabihu wa tastabiha, dan supaya tidak bercampur jalan yang benar ini dengan beberapa jalan, dan juga tidak mengalami syubhat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat nomor 55, walitastabina sabirul mujrimin, dan agar nampak, agar jelas jalannya orang-orang berbuat dosa, jalannya orang musyrik, jalannya orang ahli bid'ah atau orang yang munkharif. Selanjutnya yang nomor 3. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi, adalah khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam, yahmatullah azza wa jalla. Maka beliau memuji Allah azza wa jalla. Bima huwa ahlu, yang mana berhak yang dipuji. Summa yaqulu, kemudian beliau bersabda, may yahdillahu fala mudhillala. Siapa yang ditunjukkan oleh Allah, siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maknanya hidayah taufik di sini, maka tidak ada yang bisa menyesatkan baginya. Dan petunjuk Allah itu ada di dalam Al-Qur'an. Famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka Allah berfirman, famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka di akhiratnya. Dan Allah tidak menjadikan hidayah kecuali Al-Quran. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjelaskan wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala karena mereka menolak kebaikan ini, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Oleh karena itu, tatkala datang petunjuk dari Allah Ta'ala kepada kita, maka kita wajib mengikuti. Jangan mencoba untuk meninggalkannya. Sebab kalau ditinggalkan, maka Allah Ta'ala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala orang itu berpaling, dipalingkan dari Allah Ta'ala. Wa astaqal hadisi kitabullah azza wa jalla, dan paling benarnya bicara dan paling manfaatnya bicara dan paling pula berfaedahnya, berbekahnya, berbarokahnya bicara kitabullah. Wa asdaqul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan paling banyak petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basyarrul umuri muhtasatuha, dan paling jeleknya perkara adalah yang baru. Tatkala beliau menjelaskan kita wajib kembali kepada yang hak, maka beliau menjelaskan tentang perkara yang merusak yang hak. Ketika kita diperintah untuk kembali kepada sunnah, maka kita wajib menjauhi bid'ah. Wa kullu muhtasatin bid'ah, setiap perkara baru bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah pasti tersesat, tidak ada. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan pasti di neraka. Tidak ada sesat yang baik. Karena beliau menjelaskan wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Inilah dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan wajibnya kita di dalam berdakwah kepada siapapun, maka hendaknya mengembalikan mereka ini dengan kita membacakan ayat Al-Quran, dengan membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahamannya kembalikanlah kepada, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, dan juga para ulama yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat. Yang menulis yang besar ya, kalau kecil susah untuk membacanya. Bolehkah kita mengambil sogokan dari calon bupati maupun calon gubernur atau pejabat-pejabat yang lain untuk membangun masjid? Tidak boleh. La'anallahu rasi wal murtasi. Orang berinfak itu, orang bersedekah adalah ibadah. Maka tidak boleh orang beribadah bermaksud untuk urusan dunia. Apakah dosa orang melakukan bid'ah bisa diampuni? Bisa, kalau dia meninggalkan bid'ah itu dan bertobat. Karena Allah Ta'ala menjelaskan inna Allah yaghfiru dzunuba jami'ah, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa dengan syarat mereka mau bertobat. Nah, tetapi jika mereka tidak mau meninggalkan bid'ahnya, maka tidak diterima. La yaqbalu taubata sahibi bid'atin. Naam. Tidaklah Allah Ta'ala, dalam satu kata yang maknanya, tidaklah Allah Ta'ala menerima taubatnya orang melakukan bid'ah hatta yata'aha, sampai dia meninggalkannya. Karena bid'ah ini mirip, yaitu dengan syirik. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. wayafiru ma tuna dzalika liman yasha. Maka Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa jika disebutkan. Tapi Allah mengampuni dosa selain dari syirik apabila Allah Ta'ala menghendakinya. Apa kiat-kiat agar kita yakin dengan janji Allah ketika kita melakukan apa yang Ia perintahkan? Kiatnya kita hendak bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang bersungguh-sungguh membela kami, bersungguh membela agama Allah, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, bersungguh-sungguh memahaminya, bersungguh-sungguh pula mengamalkannya, bersungguh-sungguh pula untuk mendakwakannya, bersungguh pula bersabar di atas sunnah, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan apa yang menjadi janjinya. Tapi yang lain tidak bisa dibaca, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.